Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعَدْ مَعَشِرَ الْإِخْوَةِ رَحِيمَانِ وَرَحِيمَكُمُ اللَّهِ. InsyaAllah ta'ala malam hari ini kita akan melanjutkan materi bahasa Arab untuk pemula. Dan kita alhamdulillah telah sampai pada pelajaran ke-12 atau pelajaran ke-13. Pelajaran ke-13 dari buku Ayo Belajar Bahasa Arab untuk kelas pertama, kelas 1. Seperti biasa, sebelum kita mendengarkan bacaan dari sebagian ikhwah, kita ulang kembali pelajaran ke-12 yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya dan pelajaran ke-13. Pelajaran ke-12 yaitu kosakata yang berkaitan dengan nama-nama hari dalam sepekan. Ayyamul usbu'i. Ayyamul usbu'i. Bahasa Arabnya Ahad, al-Ahadu. Senin, al-Itsnaini. Selasa, al-Thulatha'u. Rabu, al-Arbi'a'u. Kamis, al-Khamisu. Jum'at, al-Jumu'atu. Sabtu, as-Sabtu. Kemudian pelajaran ke-13, al-Adadu, berkaitan dengan bilangan. Bagian yang pertama yang disebutkan ialah angka 1 sampai angka 10. Wahidun 1, ithnani 2, thalathatun 3, arba'atun 4, khamsatun 5, sittatun 6, sab'atun 7, samaniyatun 8, tis'atun 9, asyaratun 10. Dan pembahasan tentang al-adad dalam buku ini dibagi menjadi dua pembahasan. Dan biidnillahi azza wa jal, pada kitab-kitab berikutnya akan ada pembahasan khusus tentang al-adad. Akan ada pembahasan khusus tentang al-adad. Naam. Kita ingin mendengarkan sebagian ikhwah yang sudah menghafal. Silakan, siapa yang ingin membaca? Barakallahu fiik. Nah, Ustaz. Taib. Al-Akhfari. Naam. Bismillah. Ayyamul usbu'i. Nama-nama hari dalam sepekan. Ahad, al-Ahadu. Senin, al-Itsnaini. Selasa, ats-Tsulatsa'u. Rabu, al-Arba'u. Kamis, al-Khamisu. Jumat, al-Jumu'atu. Sabtu, as-Sabtu. Al-Adadu, wahid. Bilangan, bagian satu. Wahidun, satu. Itnaini, itnani, dua. Thalathatun, tiga. Arba'atun, empat. Khamsatun, lima. Sittatun, enam. Sab'atun, tujuh. Tamaniyatun, tamaniyatun, delapan. Tis'atun, sembilan. Asyaratun, sepuluh. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Antazakallah khair, barakallahu fiik. Ahsan. Siapa yang berikutnya? Ana, Ustaz. Tafadhal, al-akh Abu Ahnaf. Naam, bismillah. Ad-darsus tsani asyara, pelajaran 12. Ayyamul usbu'i. Nama-nama hari dalam sepekan. Ahad, al-Ahadu. Senin, al-Isnaini. Rabu, al-Selasa. As-Sulasa'u. Rabu, al-Arbi'a'u. Kamis, al-Khamisu. Jumat, al-Jumu'atu. Sabtu, as-Sabtu. Ad-Darsus Salisa Asyara, pelajaran 13. Al-Adadu, bagian 1. Bilangan. Wahidun, satu. Isnani, dua. Salasatun, tiga. Arba'atun, empat. Khomsatun, lima. Sittatun, enam. Sab'atun, tujuh. Samaniyatun, delapan. Tis'atun, sembilan. Asyaratun, sepuluh. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Berikutnya silakan. Nah, Ustaz. Tafadhal, al-akh Abu Abdullah. Joko. Bismillah. Ayyamul usbu'i. Nama-nama hari dalam sepekan. Ahad, al-Ahadu. Senin, al-Isnaini. Selasa, al-Thulasa'u. Rabu, ar-Rabi'a'u. Al-Arbi'a'u. Kamis, al-Khamisu. Jumat, al-Jumu'atu. Sabtu, as-Sabtu. Al-Adadu, bilangan, bagian satu. Satu, Ahadun. Dua, Wahidun. Dua isnani. Tiga, salasatun. Empat, arba'atun. Lima, khamsatun. Enam, sittatun. Tujuh, sab'atun. Delapan, samaniyatun. Sembilan, tis'atun. Sepuluh, asyaratun. Nah, barakallahu fiik. Berikutnya, silakan. Ana, Ustaz. Tafadhal, al-akh Abu Saufa. Bismillah. Ad-darsus tsani asyara. Pelajaran 12. Ayyamul usbu'i. Nama-nama hari dalam sepekan. Ahad, al-ahadu. Senin, al-isnaini. Selasa, as-tulasa'u. Rabu, al-arbi'a'u. Kamis, al-khamisu. Jum'at, al-jum'atu. Sabtu, as-sabtu. Ad-darsus salisa asyara. Pelajaran 13. Al-adadu. Bilangan. Bagian 1. Wahidun. Wahidun 1. Isnani 2. Salasatun 3. Arba'atun 4. Khamsatun 5. Sittatun 6. Sab'atun 7. Samaniyatun 8. Tis'atun 9. Asyaratun 10. Alhamdulillah. Nah, barakallahu fiik. Berikutnya silakan. Ana Ustaz. Tafadhal akh Yunus. Bismillah. Ad-darsu tsani asyara. Pelajaran 12. Ayyamul usbu'i. Hari-hari dalam sepekan. Al-ahadu. Ahad. Al-isnaini. Senin. As-sulasa'u. Selasa. Al-arbi'a'u. Rabu. Al-Khomisu. Kamis. Al-Khomisu. Kamis. Al-Jum'atu. Jum'at. As-Sabtu. Sabtu. Ad-Darsu. Ad-Darsu Salisa Asaro. Pelajaran 13. Al-adadu, bilangan. Wahidun, satu. Isnani, dua. Salasatun, tiga. Arba'atun, empat. Khomsatun, lima. Sittatun, enam. Sam'atun, tujuh. Samaniyatun, delapan. Tis'atun, sembilan. Asyaratun 10. Barakallahu fiik, Ustaz. Wafiikum barak. Masyaallah. Berikutnya, satu lagi. Ana Ustaz. Tafadhal akhu siapa tadi? Al-akh Aslam. Akh Aslam atau Pujo, dua-duanya satu dulu. Al-akh Pujo dulu, tafadhal. Setelah itu Al-akh Aslam. Ad-darsu tsani asyara. Pelajaran 12. Ayyamul usbu'i. Nama-nama hari dalam sepekan. Ahad, al-ahadu. Senin, al-itsnaini. Selasa, ats-tsulatsa'u. Rabu, al-arba'u. Kamis, al-khamisu. Jum'at, al-jum'atu. Sabtu, as-sabtu. Ad-darsu tsalitsa asyara. Pelajaran 13. Al-adadu. Bilangan. Wahidun, satu. Isnani, dua. Salasatun, tiga. Arba'atun, empat. Khamsatun, lima. Sittatun, enam. Sab'atun, tujuh. Samaniyatun, delapan. Tis'atun, sembilan. Asyaratun, sepuluh. Naam, masya Allah. Tafadhal al-akh Aslam. Naam, Ustaz. Ad-darasus sani ashar. Pelajaran 12. Ayyamul usbu'i. Nama-nama hari dalam sepekan. Ahad. Al-ahadu. Senin. Al-ithnaini. Selasa. As-sulasa'u. Rabu. Al-arbi'a'u. Kamis. Al-khamisu. Jum'at. Al-jum'atu. Sabatu. As-sabatu. Ad-darsus-sadisa'ashara. Pelajaran 13. Al-adadu. Bilangan. Wahidun. Satu. Ithnani. Dua. Salasatun. Tiga. Arba'atun. Empat. Khamsatun. Lima. Sittatun. Enam. Sab'atun. Tujuh. Thamaniyatun. Delapan. Tis'atun. Sembilan. Asyaratun. Sepuluh. Ustaz. Nah, masya Allah, barakallahu fikum. Kita cukupkan dan kita akan lanjut pada pelajaran ke-14 insya Allah di malam hari ini. Dibuka halaman 82. Halaman 82. Ad-darsu rabi'a asyar. Pelajaran 14. Al-adadu. Bilangan. Ini bagian yang kedua. Ahada asyara. Ahada asyara. Sebelas. Ithna asyara. Dua belas. Thalathata asyara. Tiga belas. Arba'ata asyara. 14. Khamsata asyara. 15. Sittata asyara. 16. Sab'ata asyara. 17. Thamaniyata asyara. 18. Tis'ata asyara. 19. Ishruna. Ishruna. 20. Naam. Karena ini pemula, jadi al-adad, bilangan, di pembahasan kita kali ini sampai pada angka 20. Sampai pada angka 20. Ini untuk pemula. Nanti akan ada tambahan materi berkaitan dengan al-adad. Tambahan bilangan 21 sampai berikutnya. Kemudian nanti kaidah-kaidahnya akan ada pembahasannya. Tetapi karena kita pemula, maka kita cukupkan untuk sementara waktu hanya menghafal. Menghafal apa yang kita pelajari ini. Taib. Itu pelajaran ke-14. Al-adadu. Al-adadu. Kita tambah lagi pelajaran ke-15. Supaya cepat selesai kita insyaAllah. Ini sampai pelajaran ke-16. Kita ambil dua pelajaran insyaAllah di malam hari ini. Pelajaran ke-15. Halaman 90. Halaman 90. Ad-darsul khamisa asyara. Pelajaran 15. Asma'us syuhuri. Nama-nama bulan. Asma'us syuhuri. Nama-nama bulan. Yakni yang dimaksud adalah bulan-bulan hijriyah. Bulan hijriyah. Al-Muharramu, Muharram, Safarun, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajabun, Sya'banu, Ramadhanu, Syawalun, Dzulqa'dati, Dzulhijjati. 12 nama bulan Hijriyah yang insyaallah sudah pada hafal. Insyaallah sudah pada hafal. Nah, ini juga nanti akan ada materi pembahasannya, walaupun bukan khusus menjelaskan tentang nama-nama bulan, tetapi ada kaidah-kaidah yang terdapat atau diantara contohnya adalah nama bulan ini. Materinya ialah tentang kenapa ada yang tanwin dan kenapa tidak. Rajabun, tanwin. Sya'banu, tidak tanwin. Ramadhanu, tidak tanwin. Ada apa? Nah, ini akan ada pembahasannya. Akan ada pembahasannya di buku-buku setelahnya insyaallah ta'ala. Kemudian Dzulqa'dati, kenapa pakai kasroh. Ini juga insyaallah akan lewat pembahasannya di kitab-kitab berikutnya. Sekali lagi, kita pemula, kita dicukupkan untuk menghafal terlebih dahulu. Menghafal terlebih dahulu. Nah, itu dua pelajaran. Pelajaran ke-14 dan pelajaran ke-15. Pelajaran ke-14 berkaitan dengan al-adad, bilangan, bagian yang kedua, yaitu mulai dari angka 11 sampai angka 20. Kemudian pelajaran ke-15 adalah nama-nama bulan Hijriyah. Nama-nama bulan Hijriyah. Nah, taib, kita dengarkan sebagian ikhwah yang ingin membaca, diutamakan yang belum setoran tadi. Tafadhol, siapa? Ana Ustaz. Banyak ini. Tafadhol Akh Abu Salman terlebih dahulu. Setelah itu Al-Akh Abu Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsur Rabi'a Asyara. Pelajaran ke-14. Al-Adadu. Bilangan. Ahada Asyara. 11. Ifna Asyara. 12. Salasata Asyara. 13. Arba'ata Asyara. 14. Khamsata Asyara. 15. Sittata Asyara. 16. Sab'ata Asyara. 17. Samaniyata Asyara. 18. Tis'ata Asyara. 19. Ashruna. 20. Darsul Khamisa Asyara. Pelajaran ke-15. Asma'us Syuhuri. Nama-nama bulan. Al-Muharramu Muharram. Safarun Safar. Rabi'ul Awalu Rabi'ul Awal. Rabi'ul Akhiru Rabi'ul Akhir. Jumadal Ula. Jumadal Ula. Jumadal Akhiratu. Jumadal Akhirah. Rajab. Sya'banu Sya'ban. Ramadanu Ramadan. Syawalun Syawal. Dzulqa'dati Dzulqa'dah. Dzulhijjati Dzulhijjah. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Tafadhal akh, al-akh Abu Syifa. Naam Ustaz. Ad-darsur rabi'asyara. Pelajaran 14. Al-adadu. bilangan bagian kedua. Ahada asyarah, 11. Isna asyarah, 12. Salasata asyarah, 13. Arba'ata asyarah, 14. Khumsata asyarah, 15. Sittata asyarah, 16. Sab'ata asyarah, 17. Tamaniyata asyarah, 18. Tis'ata asyarah, 19. Ishruna, 20. Ad-darsul khamisa asyarah. Pelajaran 15. Asma'us syuhuri, nama-nama bulan. Al-muharramu, muharram. Safarun, safar. Rabi'ul awwalu, rabi'ul awal. Rabi'ul akhiru, rabi'ul akhir. Jumadal ula, jumadal ula. Jumadal akhirah, jumadal akhiratu, jumadal akhirah. Rajabun, rajab. Sya'banu, sya'ban. Ramadanu, ramadan. Syawalun, syawal. Dzulqa'dati, dzulqa'dah. Dzulhijjati, dzulhijjah. Naam ustaz. Naam, masyaallah, barakallahu fiik. Siapa lagi yang ingin baca? Halo Ustaz. Al-Akh Abu Ja'far dulu, kemudian Al-Akh Randi. Taib, tafadhol. Bismillah. Ad-Darsur Rabi'a Asyara, pelajaran 14. Al-Adadu, bilangan, bagian kedua. Ahada asyara, 11. Isna asyara, 12. Salasata asyara, 13. Arba'ata asyara, 14. Khamsata asyara, 15. Sittata asyara, 16. Sab'ata asyara, 17. Tamaniyata asyara, 18. Tis'ata asyara, 19. Ishruna, 20. Ad-Darsul Khamisa asyara, pelajaran 15. Asma'us syuhuri, nama-nama bulan. Al-Muharramu, Muharram. Safarun, safar. Rabi'ul awwal. Rabi'ul akhiru, rabi'ul akhir. Jumadal ula. Jumadal akhiratu, jumadal akhirah. Rajabun, rajab. Sya'banu, sya'ban. Ramadanu, ramadan. Syawalun, syawal. Dzulqa'dah. Dzulhijjati, dzulhijjah. Naam, ahsan, tabarakallahu fiik. Berikutnya Al-Akh Randi. Bismillah. Ad-Darsur Rabi'a Asyara, pelajaran 14. Al-Adadu, bilangan. Ahada Asyara, 11. Isna Asyara, 12. Salasata Asyara, 13. Arba'ata Asyara, 14. Khamsata asyara, 15. Sittata asyara, 16. Sab'ata asyara, 17. Samaniyata asyara, 18. Tis'ata asyara, 19. Ishruna, 20. Ad-Darsul Khomisa Asyara, pelajaran 15. Asma'ush-Shuhuri, nama-nama bulan. Al-Muharramu, Muharram. Safarun, Safar. Rabi'ul Awwalu, Rabi'ul Awal. Rabi'ul Akhiru, Rabi'ul Akhir. Jumadal Ula, Jumadal Ula. Jumadal Akhiratu, Jumadal Akhirah. Rajabun, Rajab. Sya'banu, Sya'ban. Ramadan, Ramadanu, Ramadan. Syawalun, Syawal. Zulqa'dati, Zulqa'dah. Zulhijjati, Zulhijjah. Nah, Ustaz. Masyaallah, barakallahu fikum. Kita cukupan ya. Insyaallah yang lain menyusul pada pertemuan yang akan datang. Masih banyak ini yang belum membaca ini. Nah, tetapi labas insyaallah. Taib, sekali lagi itu kosakata-kosakata diusahakan untuk dihafal dan terus diulang-ulang. Insyaallah itu sangat sangat membantu. Sangat-sangat membantu kita dalam memahami bahasa Arab insyaallah taala. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya membaca pelajaran yang terakhir di dari kitab yang pertama ini, yaitu pelajaran ke-16 insyaallah berkaitan dengan kosakata warna. Baik. Kita cukupkan ila huna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tafaddalu hafizakumullah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.